منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali yaitu kita sudah sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau hafizahullah dari keutamaan atau fadilah mengikuti manhaj salaf berpegang teguh dengan dakwah salafiyah bahwasanya akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dikatakan oleh beliau oleh Asy-Syaikh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah setelah beliau membawakan poin keenam tersebut, lakin ha huna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Kata beliau, akan tetapi di sini ada tanbih, ada peringatan, ada sesuatu yang perlu diingatkan likulli nabihin. Likulli nabi yaitu untuk setiap orang yang nabihin, itu orang yang mau diperingatkan, mau untuk diingatkan, wa tadhkirun dan juga untuk diingatkan, kata beliau. Wa dzikra tanfa'ul mu'minin, dan yang namanya adzikra, peringatan, ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, kata beliau. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala hafizahullah, laisa kullu man idda'a as-salafiyyata shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang idda'a, itu yang mengaku, yang mengklaim as-salafiyyata, dirinya mengikuti manhaj salaf, mengikuti dakwah salafi, tidak setiap orang yang mengaku dirinya adalah saya salafi, shadiqun fi da'wahu, itu benar, kata beliau, fi da'wahu, pada dakwanya, pada pengakuannya, dirinya mengaku sebagai sunni salafi. Tidak mesti, kata beliau, tidak mesti setiap orang yang mengaku dirinya adalah sunni salafi, mengikuti dakwah salafiyah, ucapannya itu adalah ucapan yang jujur. Tidak mesti, kata beliau. Wa hadha ayyuhal ahibbatu laisa minat tahjir kalla wallahi. Dan ini, kata beliau, ayyuhal ahibbah, wahai orang-orang yang saya cintai, laisa minat tahjir, ini bukan maknanya, kata beliau, bukan termasuk dari at-tahjir, yaitu membatasi sikap keras terhadap orang-orang yang mengaku dirinya adalah sebagai sunni salafi. Bukan seperti itu. Kalla wallahi, sekali-kali tidak, kata beliau, wallahi demi Allah. Balla budda minal bayyinati ala hadhihi ad-da'wah. Akan tetapi, kata beliau, yang namanya pengakuan, yang namanya iddi'a, itu dakwah, itu mesti harus ada al-bayyinat. Mesti harus adanya al-bayyinat, bukti-bukti, ala hadhihi ad-da'wah, atas dakwanya tersebut, atas klaimnya dia mengaku sebagai sunni salafi, mengikuti manhaj salafi, mengikuti dakwah salafiyah. Mana buktinya? Apa bukti kalau Anda sebagai pengikut dakwah salafiyah, mengikuti manhaj salafi? Minal amali, bima tadullu alaihi hadihil kalimatul azimatus syarifatu. Yaitu buktinya berupa al-amal, berupa amalan. Bima tadullu alaihi hadihil kalimatu al-azimatus syarifatu. Yaitu beramal, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat yang agung ini, itu kalimat yang mulia. Kalimat salafiyah. Karena kalimat salafiyah ini adalah merupakan kalimat yang sangat agung. Penisbahan kepada generasi pertama dari generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga butuh terhadap yang namanya bukti. Tidak hanya sekedar pengakuan. Butuh terhadap amalan-amalan yang ditunjukkan oleh kalimat salafi tersebut. Min luzumil jadati as-sawiyyati. Demikian pula kata beliau berupa luzumil jadati, itu senantiasa melazimi al-jadati sawiyyah, itu dengan sungguh-sungguh, dengan sikap as-sawiyyah, itu yang lurus, istiqamah di atas manhaj salaf, di atas dakwah salafiyah. Dia benar-benar berpegang teguh dengan dakwah salafiyah tersebut. Kenapa hal ini diingatkan oleh beliau? Diingatkan bahwa tidak mesti orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi, mengikuti dakwah salafiyah, itu benar pengakuannya. Kata beliau hafidhahullah, idh naqra'u wa nasma'u man yantasibu ila salafiyah zuran wa buhtanan wa huwa 'ala an-naqidi minha tariqatan wa manhajan usulan wa furu' wala furu'a usulan wa furu'an. Kata beliau idh naqra'u, dikarenakan kata beliau kita sering membaca atau membaca, wa nasma' dan juga mendengar, man yantasibu ila salafiyah, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafiyah, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, zuran wa buhtanan, namun menisbahkannya adalah zuran, itu karena dusta dan juga buhtan, mengada-ada, tidak jujur, tidak jujur di dalam menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah, kepada manhaj salaf, wa huwa 'ala an-naqidi minha, sementara orangnya kata beliau, orang yang mengaku dirinya bermanhaj salaf, mengaku dirinya mengikuti dakwah salafiyah, wa huwa 'ala an-naqidi minha, sementara dirinya berada di atas an-naqid, itu melawan, bertentangan dengan manhaj salaf itu sendiri. Dia berada di seberang sana, sementara salafiyah di seberang yang lainnya, tidak ketemu. Tariqatan wa manhajan, baik dari sisi tariqah, jalannya dia, wa manhajan dan juga manhaj dia, tidak sama dengan yang ditempuh oleh salafun salih ridwanul alaihim ajma'in. Tidak mirip. Baik jalannya ataukah manhajnya, akidahnya dan juga yang lainnya, tidak sama dengan apa yang sudah ditempuh oleh generasi pertama dari kalangan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Usulan wa furu'an, demikian pula dalam masalah usul dan juga dalam masalah furu', berbeda dengan manhaj salaf, padahal dirinya mengaku sebagai orang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti dakwah salafiyah, namun kalau dicocokkan dengan manhaj mereka tidak ketemu, dicocokkan dengan prinsip-prinsip mereka juga tidak ketemu, dengan akidah dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya tidak ketemu. Justru dia menyelisihi apa yang dijalani oleh salafun salih ridwanul alaihim ajma'in. Wa minal ajaibi itlaqu ba'dil affakin jumlatan minal asma'i al-mudallilati al-musawwihati lihadal ismi syarif. Kata beliau, dan termasuk dari perkara yang al-ajaib, itu perkara yang menakjubkan, perkara yang mengherankan, adalah kata beliau, itlaqatu ba'dil affakin. Itu itlaqat, itu ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh ba'dil afakin. Itu sebagian orang al-afakin, itu pendusta-pendusta, orang-orang yang mengada-ada. Jumlatan minal asma'i. Itu jumlatan, sederetan dari nama-nama yang al-mudallilati al-musawwihati lihadal ismi syarif. Nama-nama yang membuat al-mudallilah, yang menyesatkan. Dan juga al-musawwihah, yang membuat kotor. Lihadal ismi syarif, terhadap nama yang mulia ini. Sehingga nama salaf ini menjadi terkotori dengan ucapan-ucapan mereka. Yaitu memunculkan nama-nama yang lain yang dinisbahkan kepada salafiyah. Padahal itulah nama-nama yang dikatakan oleh beliau, nama-nama yang al-mudallilah al-musawwihah. Nama-nama yang akan menyesatkan. Dan juga nama-nama yang akan mengotori nama salaf itu sendiri, kata beliau. Misal kata beliau, as-salafiyatul jihadiyah. Itu seperti mereka mengucapkan nama as-salafiyatul jihadiyah. Itu salaf jihadiyah. Itu salaf jihadi katanya. Was-salafiyatul ilmiyah. Salaf al-ilmiyah kata mereka. Wal jama'atul salafiyah lidda'wati wal kital. Demikian pula al-jama'ah as-salafiyah, jama'ah salafi lidda'wati wal kital, untuk berdakwah dan juga untuk berperang. Ini kata mereka. Itu memunculkan nama-nama seperti ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh, itu adalah merupakan nama-nama yang al-mudallilah, yang menyesatkan, dan juga al-musawwihah, nama-nama yang akan mengotori nama yang mulia dari nama salaf itu sendiri. Wa halumma jarra fin siyaqi khalfa ada khalfi rasmi ahli al-ahwa wal bid'i hadwal kuzdati bil kuzdah. Dan juga nama-nama yang lain kata beliau, fin siyaqi khalfi rasmi ahli al-ahwa, di dalam berturut-turutannya nama-nama yang mereka sebutkan di belakang nama-nama ahli al-ahwa, ahlul ahwa wal bid'ah, hadwal kuzdati bil kuzdah. Itu nama-nama yang mengikuti penamaan dari ahlul ahwa dan juga ahlul bid'ah, hadwal kuzdati bil kuzdah. Itu nama-nama yang sama persis dengan nama-nama yang dimunculkan oleh mereka ahlul ahwa dan juga ahlul bid'ah. Padahal orangnya mengikuti apa? Mengaku dirinya sebagai pengikut dari dakwah salafiyah. Mengikuti dakwah salafiyah katanya. Namun memunculkan nama-nama yang mengotori nama dakwah salafiyah itu sendiri. Yang nama-nama tersebut adalah merupakan nama-nama yang munculnya dari ahlul ahwa dan juga ahlul bidah. Sama persis kata beliau. Qala al-imamul Hasanul Basri rahimahullah. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, ya bena Adam, la tahtarra biqawli man yakul al-mar'u ma'a man ahabba. Wahai ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, kata beliau, la tahtarra, janganlah engkau tertipu, biqawli man yakul, dengan ucapan orang yang mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Dia berdalil dengan hadis ini. Berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ditalik di sini disebutkan hadza juz'un min haditsin muttafaqin alaih. Ini adalah merupakan bagian dari hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lakinna ba'dhan nasi yahtajju bihi. Tetapi sebagian manusia dia berhujjah. Mereka berhujjah dengan hadis ini. Berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Wa huwa mukhalifun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dirinya adalah orang yang mukhalifun, menyelisihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi bal wa i'tiqadihi in fatasta. Akan tapi orangnya adalah mukhalifun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, pada ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dia selisihi. Wa af'alihi, dan juga perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal wa'tiqadihi, bahkan kata beliau, dia juga menyelisihi i'tiqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in fatashta, yaitu jika engkau menelitinya. Meneliti orang tersebut yang mengaku bahwasanya dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berhujjah dengan hadis tadi, al mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Dia cinta, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berhujjah dengan hadis tersebut. Namun kondisinya seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, oleh Bentali di sini, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yaitu dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi, dan juga bahkan i'tiqadnya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa muradul Imam Al-Hasan rahimahullah. Ini yang diinginkan oleh ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Itu ada sebagian manusia yang mengaku dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Kenapa? Karena dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sabda-sabdanya, menyelisihi ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, bahkan menyelisihi i'tiqad yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memperingatkan dari orang-orang yang semacam itu. Yaitu kata beliau, ya bena Adam, wahai anak Adam, la tahtar biqauli man yakun al-mar'u ma'a man ahabba. Wahai ibnu Adam, janganlah engkau tertipu dengan ucapan orang yang menyatakan bahwasanya seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Dia mencintai Rasulullah walaupun dirinya menyelisihi Rasul dalam ucapannya, perbuatannya, dan bahkan i'tiqadnya. Menurut anggapan dia, berhujjah dengan hadis ini, dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, membantah apa yang diucapkan oleh dirinya berhujjah dengan hadis tersebut, yaitu kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaq bil abrari hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bihadyihim wa taqtadiya bisunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta 'ala minhajihim. Kata beliau, sesungguhnya man ahabba qauman, orang yang merasa mengaku cinta terhadap suatu kaum, dia cinta kepada Rasulullah misalnya, kepada si fulan dan juga yang lainnya, dia mengaku cinta kepada suatu kaum, tentunya kata beliau, ittaba'a atharahum, tentunya dia harus ataukah akan mengikuti asar mereka, jejak-jejak mereka. Ini kalau benar cinta terhadap mereka, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika dirinya mengaku cinta kepada Rasulullah, maka seharusnya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menyelisihi bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya menyelisihi ucapan-ucapan beliau, i'tiqad beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan beliau, sesungguhnya orang yang cinta terhadap suatu kaum, ittaba'a atharahum, dia akan mengikuti jejak-jejak mereka. Walan talhaq bil abrari hatta tattabi'a atharahum, dan tidaklah engkau akan bisa mengikuti al-abrar, itu orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, hingga engkau mengikuti jejak-jejak mereka. Ketika engkau mengikuti jejak-jejak mereka, baru engkau dikatakan sebagai orang yang bisa mengikuti al-abrar. Wa ta'khudha bihadyihim, dan engkau mengambil bimbingan-bimbingan mereka, petuah-petuah mereka. Wa taqtadiya bisunnatihim, dan juga engkau mengambil iktida bimbingan-bimbingan petunjuk-petunjuk bisunnatihim, yaitu dengan sunnah-sunnah mereka, dengan ajaran-ajaran mereka, arahan-arahan mereka. Wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala minhajihim, engkau di waktu pagi hari, demikian pula sore hari. Wa anta ala minhajihim, engkau di atas minhajihim, itu manhaj mereka. Ini jika orangnya mengaku apa? Cinta terhadap suatu kaum. Dia akan seperti ini. Mengikuti jejak-jejak mereka. Mengambil bimbingan-bimbingan mereka. Mengambil sunnah-sunnah mereka. Dan juga akan terus-menerus di atas tariqah yang dijalani oleh mereka. Harisan ala an takuna minhum. Engkau semangat untuk engkau an takuna minhum, menjadi orang seperti mereka. Fatasluka sabilahum, maka engkau pun menempuh jalannya mereka, itu jalan yang sudah ditempuh oleh mereka. Wa ta'khudha tariqahum, dan engkau pun akan mengikuti, mengambil jalannya mereka. Wa in kunta muqassiran fil amali fa inna milakal amri an takuna ala istiqamatin. Kata beliau, wa in kunta muqassiran, namun jika engkau muqassir, itu tidak mampu untuk benar-benar seperti itu, engkau kurang di dalam beramal seperti yang diamalkan oleh mereka. Fa inna milakal amri, maka sesungguhnya kunci dari perkara tersebut adalah an takuna ala istiqamatin, yaitu agar engkau tetap istiqamah di atas jalan yang sudah mereka lalui, di atas jalan minhaj, di atas jalannya orang-orang yang engkau ikuti itu, istiqamah di atas jalannya mereka. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Ini yang diinginkan oleh ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu ketika membantah orang-orang yang mengaku al-mar'u ma'a man ahabba, dia mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata menyelisihi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu supaya membuktikan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dia kepada ulama kibar katanya, namun ternyata dia tidak mengambil bimbingan-bimbingan mereka, malah justru menyelisihi bimbingan-bimbingan mereka dengan anggapan tidak mengikutinya itu sebagai bentuk menghormati mereka katanya. Itu pengakuan yang dusta. Justru itu adalah mencela mereka ketika tidak mengikuti bimbingan-bimbingan dan juga arahan-arahan mereka. Kata beliau di sini menjelaskan semakin jelas. Ama ra'aital yahuda wan nasara wa ahlal ahwa'i al murdiyati yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi dan juga Nasrani dan juga ahlul ahwa al-murdiyati, itu ahlul ahwa yang merusak, mereka juga kata beliau yuhibbuna anbiya'ahum, mereka juga cinta, itu mengaku cinta, mencintai anbiya'ahum, mencintai nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada nabi mereka. Orang-orang Nasrani juga mengaku mencintai nabi-nabi mereka. Demikian pula ahlul ahwa, mereka juga mengakui cinta terhadap nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama tad'il yahud wan nasara kadzalika wa ahlul ahwa wa laysu ma'hum. Kata beliau, tahukah? Tahukah engkau? Ama tad'il yahud wan nasara, bukankah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka tad'i, itu mereka mengaku, mengklaim, mengaku mereka mencintai para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa kadzalika ahlul ahwa, demikian pula ahlul ahwa, mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysu ma'ahum, sementara mereka sebenarnya bukan bersama mereka, bukan bersama para nabi yang dicintai oleh mereka. Amalan-amalan mereka menyelisihi apa yang diamalkan oleh nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Al-Yahud, jelas sekali kisahnya mereka menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Demikian pula orang-orang Nasrani dan juga ahlul ahwa, demikian. mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka menyelisihi bimbingan-bimbingan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bersama para anbiya li'annahum khalafuhum fil qawli wal amali, dikarenakan mereka khalafuhum, itu menyelisihi para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Menyelisihi mereka fil qawl, pada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka para nabi tersebut. Wal amal, demikian pula menyelisihi amalan yang diamalkan oleh para nabi tersebut. Sehingga bagaimana mungkin mereka dikatakan sebagai orang yang cinta terhadap nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dalam permasalahan-permasalahan yang kita sangat butuh terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bimbingan orang-orang yang merupakan pewaris para nabi. Itu para ulama, ulama kibar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum, bahasanya barakah itu bersama ulama-ulama kibar di antara kalian. Tentunya, kalau seseorang mengaku cinta terhadap Rasulullah, dia akan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian pula dia kalau mengaku cinta kepada para ulama, dia akan mengikuti bimbingan ulama kibar tersebut. Bukan dengan alasan menolak fatwa-fatwa mereka, bimbingan-bimbingan mereka, dan memilih mengikuti yang lainnya, dengan anggapan itu adalah sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Dari sisi mana memuliakan ulama kibar dengan menolak bimbingan-bimbingan mereka? Kemudian kata beliau, wasalaku ghayra tariqihim, dan dikarenakan mereka salaku ghayra tariqihim, yaitu menempuh selain jalan yang ditempuh oleh para anbiya tersebut, sehingga mereka dusta pengakuannya mengaku cinta kepada anbiya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Fasara mauriduhum annara, na'udhu billahi min dalik. Sehingga tempat kembali mereka adalah neraka. Na'udhu billahi min dalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara tersebut. Akibat pengakuan yang dusta. Yahudi mengaku sebagai pengikut para nabi. Nasrani mengaku sebagai pengikut nabi. Ahlul Ahwa juga mengaku sebagai pengikut para nabi. Ternyata mereka seperti ini kondisinya, menyelisihi bimbingan-bimbingan para nabi, menyelisihi ucapan-ucapan dan juga i'tiqad para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang dinukil oleh beliau hafidhullah, menunjukkan sangat jelas seperti yang diinginkan oleh beliau hafidhullah, bahwasanya tidak mesti orang yang mengaku dirinya adalah sebagai pengikut dakwah salafiyah, bermanhaj salafi, itu benar pengakuannya. Butuh adanya pembuktian. Butuh adanya bukti-bukti bahwasanya dirinya adalah mengikuti dakwah salafiyah dengan benar. Tidak hanya omong kosong saja. Butuh pembuktian, kata beliau hafidhullah ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, dan berkata al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, lamma kathura al-mudda'una lil-mahabbati tulibu bil-bayyinati ala sihhati ad-da'wa, ketika banyaknya al-mudda'un, itu orang-orang yang mengaku mengklaim diri mereka ini mencintai, lil-mahabbah, mengaku cinta terhadap suatu kaum yang mereka cintai, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya, tulibu bil bayyinati, maka mereka dituntut untuk mendatangkan al bayyinah, dituntut untuk mendatangkan al bayyinah, itu bukti-bukti. Apa bukti kalian kalau cinta kepada Rasulullah? Apa bukti kalian kalau cinta kepada ulama dan juga yang lainnya misalnya? Ala sihhati dakwah, untuk menunjukkan benarnya ad-da'wah, itu dakwaan dia, klaim dia mengaku cinta kepada si fulan misalnya. Fala yu'tan nasu bidakwahum ladda'al khaliyu hurqatas sadi, kata beliau, kalau seandainya manusia itu diberi bidakwahum dengan sekedar klaim mereka, pengakuan mereka, ladda'al khaliyu hurqatas syaji, niscaya orang yang al-khali itu yang sendirian, yang masih bujang, dia akan mengklaim dirinya adalah hurqatas syaji, yaitu memiliki pedang yang sangat tajam yang menggambarkan tentang kesedihannya, itu memiliki senjata untuk menyatakan saya sangat sedih karena apa? Sendirian. Ini kalau seandainya setiap orang yang mengaku, mengklaim dirinya, mengaku sesuatu, ini diberikan padanya. Maka niscaya orang yang sendirian, bisa saja dia akan saya merasakan sedih yang luar biasa. فَتَنَوَّعَ الْمُدَّعُونَ فِي السُّهُودِ Sehingga فَتَنَوَّعَ banyak sekali kata beliau, الْمُدَّعُونَ itu orang-orang yang mudda'un, yang mengklaim, فِي السُّهُودِ pada pengakuan-pengakuan mereka. Fakila maka dikatakan kepada mereka, la tuqbalu hadhihi ad-da'watu illa bi bayyinatin. Tidak akan diterima dakwah yang semacam ini kecuali dengan bukti-bukti. Tidak bisa diterima kecuali dengan adanya bukti yang menunjukkan benarnya pengakuan tersebut. Kalau dia mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka butuh bukti juga. Kalau dia mengaku mengikuti manhaj salaf, maka juga butuh terhadap bukti bahwasanya dirinya adalah sebenar-benar orang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti dakwah salafiyah. Butuh bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran, ketika banyak orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya sebagai mihnah bagi mereka, ujian bagi mereka. Apakah mereka benar-benar pengakuannya adalah pengakuan yang benar, ataukah justru itu adalah pengakuan yang dusta? Itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menunjukkan benarnya pengakuan mereka dengan mendatangkan bukti. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala butuh bukti juga. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka, meminta kepada orang-orang yang merasa mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan bukti. Apa buktinya? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyatakan kepada manusia yang mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu agar membuktikan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian merasa cinta, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan demikian. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ini bukti. Kalau seseorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah al-ittiba, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang mengaku mengikuti dakwah salafiyah, mengikuti manhaj salaf, mencintai mereka, orang-orang yang sudah menjalani jalan tersebut, maka butuh bukti-bukti yang menunjukkan dirinya benar-benar berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Kata beliau rahimahullah, fata'akhara al-khalqu kulluhum, maka ta'akhara, tertinggallah, kata beliau, al-khalqu kulluhum, yaitu manusia seluruhnya, wa thabata atba'ul habibi alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Maka kata beliau, wa thabata, dan tetaplah, kata beliau, dan tetap atba'ul habibi, para pengikut Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi af'alihi, yang mengikuti ucapan, perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa aqwalihi, ucapan-ucapan beliau, wa akhlaqihi, dan juga akhlak-akhlak beliau. Itu dengan turunnya ayat tersebut, maka orang-orang yang hanya sekedar mengaku tertinggal dari menunjukkan bukti-bukti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada, yang tetap adalah atba'ul habib alaihi salatu wassalam, yaitu para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabdanya, perbuatan-perbuatannya, dan juga akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang hanya sekedar ngomong saja, tertinggal, tidak bisa mendatangkan bukti. Kata beliau, wa qala al-imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah fi ma naqalahu anhu al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi Sawnil Mantiq. Berkata al-imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah fi ma naqalahu anhu al-imam Ibn Taymiyyah, itu pada ucapan beliau yang dinukil oleh al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Sawnil Mantiq. Kata beliau, kata Abu al-Mudhaffar, inna umirna bil ittiba wa nudibna ilayhi wa nuhina 'anil ibtida wa zujirna anhu. Kata beliau, sesungguhnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al ittiba, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nudibna ilayhi, dan kita diajak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanuhina anil ibtida, dan kami dilarang, ataukah kita dilarang semuanya untuk melakukan al ibtida, itu mengadakan perkara yang baru dalam agama Islam ini. Wazujirna anhu, dan kita juga dizajar, yaitu dihardik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan peringatan yang sangat keras dari bahayanya al bidah, dari bahayanya al ibtida, itu bahayanya bidah-bidah, perkara-perkara yang baru yang ada dalam agama Islam ini. Ini kata Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani. Kita semua diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian kata beliau, wa si'aru ahli sunnati, dan si'ar dari ahli sunnah adalah ittiba'uhum lis-salafis salih wa tarkuhum likulli ma huwa mubtada'un muhdathun. Syiarnya ahlu sunnah wal jamaah adalah, kata beliau, ittiba'uhum, itu ittiba'nya mereka, ngikutnya mereka li salafis salih, ngikutnya mereka kepada as-salafus salih, generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengikuti mereka. Wa tarkuhum likulli ma huwa mubtada'un muhdathun, dan mereka meninggalkan likulli ma huwa mubtada'un muhdathun, mereka meninggalkan perkara-perkara yang merupakan mubtada'un, perkara-perkara yang mubtada', perkara-perkara yang diada-adakan, dan juga perkara-perkara yang muhdats, itu perkara-perkara yang muncul, yang baru, yang tidak ada sebelumnya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syiarnya ahlu sunnati wal jama'ah, itu ittiba' terhadap salafus salih ridwanul alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah, idan, jika demikian, berdasarkan ucapan-ucapan para ulama tadi, laisa kullu man rafa'a syiar kana sadiqan. Jika demikian, kata beliau, tidak mesti setiap orang yang rafa'a syiar, yang mengangkat syiar-syiar tersebut, mengaku dirinya adalah sunni salafi, mengikuti salafus saleh, kana sadiqan, orangnya adalah jujur. Tidak mesti, kata beliau. Butuh adanya apa? Pembuktian itu. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Yang terakhir kata beliau, qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadisi al-muqtasirin 'ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Dan kami tidak memaksudkan, kata beliau, dengan istilah ahlul hadis adalah mereka yang al-muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi au riwayatihi. Itu mereka orang-orang yang muqtasirin, itu orang-orang yang mencukupkan diri, yang terus-menerus mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu as-sama', al-muqtasirin ala sama'i, untuk mengambil, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kitabatihi, ataukah menulisnya. Au riwayatihi, ataukah meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud beliau rahimahullah bahwasanya dimaukan ahlul hadis itu tidak terbatas kepada orang-orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah menulisnya ataukah meriwayatkannya. Bal na'ni bihim, kata beliau, akan tetapi yang kita maksud dengan istilah ahlul hadis adalah kullu man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran. Akan tetapi yang kita maksud atau yang kami maksud dengan ahlul hadis adalah kullu man kana ahqqa bihifdhihi, yaitu setiap orang yang ahqqa bihifdhihi, yang berhak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatihi, dan juga mempelajari, mengilmui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fahmihi, dan juga berusaha untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan juga secara batin. Wa tiba'ihi batinan wa zahiran, dan juga mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, secara zahir dan juga secara batin, kata beliau rahimahullahu taala. Ini yang menunjukkan adanya pembuktian, itu pembuktian bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai ahlul hadis, mengikuti manhaj salaf, mengikuti dakwah salafiyah, ini butuh pembuktian, yaitu dia orang-orang yang benar-benar belajar mengilmui, menghafalkannya, memahaminya, dan juga mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahiran wa batinan, tidak hanya diucapkan saja namun butuh pembuktian, kata beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.